Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini di awal hari-hari awal tahun baru 2013, di mana kita mencoba untuk mengisi hari-hari awal kita di tahun baru ini dengan hal-hal kebaikan, mencoba untuk kita berusaha tetap optimis di dalam melangkahkan kaki kita di hari-hari yang akan kita lalui di tahun baru, di tahun 2013 ini. Mudah-mudahan ketika kita mencoba untuk memulai hari kita di hari baru ini dengan kebaikan, dengan mencoba menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hari-hari yang akan kita lalui di hari awal ini sampai nanti di penutup tahun 2013, maka insyaallah itu akan berbuah kepada kebaikan dan juga mendapatkan kebaikan dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-67 dari surat Al-Anbiya yang masih menceritakan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Para pendengar rahimakumullah, inilah yang kemudian menjadi pernyataan tegas selanjutnya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, bahwa langsung dengan jawaban tegas, langsung dengan jawaban kasar dalam tanda kutip yang mencoba untuk mengingatkan kaumnya, uffil lakum, celakalah kamu kalau kamu menyembah selain Allah. Ya, pergunakan pikiran kamu, pergunakan otak kamu, ya, selamatkan diri kamu daripada kehancuran dan daripada kemaksiatan dan kebatilan yang selama ini terus kamu hiasi dalam kehidupan kamu. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan, ini adalah pernyataan yang bernada sangat tegas, sangat keras, bahkan kasar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang langsung mengatakan celakalah kamu. Ya, ini bukan jawaban spontanitas yang langsung keluar tanpa ada mukaddimah atau prakatanya. Tetapi ini pernyataan atau juga jawaban yang disampaikan kepada kaumnya ketika mereka melakukan dialog setelah berbicara panjang lebar dan berusaha untuk menyadarkan kaumnya sampai akhirnya kepada pernyataan ini, uffil lakum, celakalah kamu. Di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun, aku melepaskan diri dari apa yang kamu sembah. Wa a'tazilukum wa lima tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya. Aku melepaskan diri dari apa yang kamu sembah selain Allah dan aku hanya menyembah Allah, menyeru Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aku tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah menyesal ketika aku selalu menyebutkan Tuhanku. Ya, ini adalah pernyataan-pernyataan tegas Nabi Ibrahim. Terkesan kasar, terkesan tegas, tapi inilah yang harus dilakukan ketika dia melihat ternyata kaumnya masih juga membandel. Ya, kalau kita perhatikan, ternyata Nabi Ibrahim sendiri memakai pendekatan yang sangat berbeda ketika beliau berbicara dengan ayahnya atau pamannya Azar, dan juga ketika beliau berada di tanah lapang seperti ini diinterogasi oleh Raja Namrud beserta dengan para pembesar-pembesarnya. Ya, kalau kita perhatikan, ternyata ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya, dengan pamannya, mempergunakan bahasa yang sangat halus, begitu sangat sopan tanpa bermaksud untuk menyinggung perasaan ayahnya. Ya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yughni anka syai'a, wahai ayahanda, kenapa juga engkau masih menyembah yang sesuatu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, bahkan tidak dapat memberikan engkau apapun. Ya, ayahnya masih juga tidak mau menerimanya. Ya abati ya abati ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, wahai ayahanda, aku ada memiliki ilmu yang engkau tidak tahu, ikuti aku maka engkau pasti akan selamat. ayahnya masih juga tidak mau menerima, tetap dengan bahasa yang masih bagus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Jangan sembah syaitan, karena syaitan itu kepada Sang Maha Rahman melakukan tindakan maksiat. Bapaknya masih juga membandel, tetap dengan bahasa-bahasa yang sangat santun dan sangat lembut. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir kalau ternyata ketika engkau melakukan tindakan kemaksiatan, menyembah selain Allah, engkau akan mendapatkan azab, sehingga akhirnya engkau hanya akan menjadi wali-wali syaitan, menjadikan syaitan sebagai pelindungmu. Ya, bahkan sampai di penghujung pun ketika ayahnya mengatakan ketika pamannya mengatakan araqibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Apakah engkau tidak senang kepada Tuhanku wahai Ibrahim, ya aku akan menderamu, mencambukmu, atau aku akan mengasingkan engkau sejauh-jauhnya. Ya, ini kalimat yang sangat tegas dari pamannya, tapi Nabi Ibrahim masih juga memakai bahasa yang santun. Sa'tazilukum ya wa ma tad'una min dunillah, aku akan jauhi kamu dan juga apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendekatan yang berbeda ketika berhadapan dengan Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim mengeluarkan ucapan-ucapan tegas dengan maksud untuk menyadarkan kaumnya. Uffil lakum, celaka kamu dan apa yang kamu sembah. Dan inilah yang nanti akan membuat Raja Namrud marah besar, yang akan dijelaskan dalam gambaran ayat selanjutnya. Namun bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Janel, akan memberikan gambaran lebih lanjut tentang ayat ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Perdana ayat 67 ditutup dengan afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal, akal. Ikol artinya egal, yang mengikat sorban bagi orang Arab supaya dia tidak lari. Akal itu mengikat gerak manusia supaya dia menjadi manusia yang teratur, manusia yang berbudaya. Berbeda dengan hewan yang tidak memiliki akal, yang tidak memiliki otak, sehingga dia berbuat berdasarkan naluri semata. Berdasarkan teori motivasi, akal atau otak itu bekerja berdasarkan teori motivasi itu ada dua. Otak yang berpikirkan tentang risiko, otak yang berpikir tentang keuntungan. Di dalam Al-Quran, otak seperti dua tipe otak ini sangat digambarkan Allah. Apa resiko ketika kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala digambarkan begitu jelas. Anda akan masuk neraka. Terus apa otak keuntungan yang akan mengolah kita? Anda akan masuk surga. Terus bagaimana supaya kita termotivasi mengetahui dengan jelas resiko dan keuntungan dari apa yang kita kerjakan? Maka digambarkan neraka itu supaya kita bertambah semangat, karena terkadang orang banyak malas tahu dia ada surga yang begitu nikmat, ada neraka yang begitu sengsara, tetapi dia tidak tergambar oleh otaknya begitu jelas, sehingga dia tidak termotivasi untuk berbuat baik di tahun 2013 atau pada tahun-tahun yang lalu adalah sejarah, dan bagaimana dia menjadi manusia yang lebih baik di tahun 2013. Maka Al-Quran menggambarkan kepada kita, di antaranya neraka itu satu hari lamanya 50 ribu tahun usia dunia. Sehingga maukah kita masuk neraka satu hari di sana? Dia akan berpikir panjang untuk transit di neraka walaupun satu hari. Surga itu nikmatnya tidak pernah terlihat oleh mata. Kita menggambarkan ada hotel yang begitu 100 tingkat lebih di Abu Dhabi dengan sepuhan emas semuanya, dan sekali nginap $10,000 US, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan surga yang akan kita nikmati nantinya. Orang yang terus menggali bagaimana nikmatnya surga dan menggali bagaimana sengsaranya di neraka, dia akan termotivasi, dia akan mengetahui tujuan hidupnya dengan baik dan jelas. Maka ulama ada motivasi singkat dia, begitu dia sudah malas, dia akan masuk ke dalam dia buat sendiri di rumahnya kuburan, dia tidur di situ. Wahai si pulan, dia berbicara kepada dirinya sendiri, kalaukah umurmu dicabut pada hari ini, siapkah kamu untuk menghadapi kematian? Siapkah kamu untuk mendekam di neraka? Maka dia akan kembali semangat untuk berbuat dan beramal baik. Maka ketika terjadi isu kiamat pada tanggal 21/12/2012 yang lalu sebenarnya membuat manusia begitu semangat untuk berbuat baik, bukan bagaimana menghindari dari kiamat itu sehingga dia bisa lepas dari siksa, bukan itu. Maka sebenarnya motivasi dari otak resiko dan otak keuntungan itu adalah membuat kita semangat untuk sholat lebih rajin, membaca Quran lebih rajin, berbuat baik lebih rajin, tidak mendendam, tidak angkuh, dan lebih ramah dengan orang lain. Semua semangat-semangat kebaikan itu akan ditonjolkan di tahun 2013 karena kita memiliki otak. Itulah yang disebutkan afala ta'qilun. Kalau kita punya otak, gunakan otak kita, kita akan sampai pada kesimpulan menyembah Allah itu membahagiakan karena mengantarkan kita ke surga dan menghindari kita kepada neraka. Menyembah selain Allah itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa karena membuat kita mendekam di neraka yang satu hari sama dengan 50 ribu tahun dan kita tidak akan tersentuh oleh surga walaupun sedetik. Sungguh sangat menyengsarakan, maka sembahlah Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dan salah satu hal terbaik yang bisa kita ambil dari ayat ke-67 adalah bahwa mari kita sambut tahun 2013 ini, menapakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita, menggerakkan seluruh aktivitas kita dengan afala ta'qilun. Berpikir kembali, timbang kembali mana yang baik dan mana yang buruk, dan yang sebaik-baik pertimbangan itu adalah ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti yang terbaik yang akan Allah berikan. Jadi oleh karena itu bersemangatlah, maka sambutlah hari-hari di awal tahun 2013 ini dengan salat, karena salat itu adalah sesuatu yang memberikan keuntungan. Coba isi hari-hari kita dengan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebaikan yang tiada terhingga kepada orang-orang yang berbuat baik dan mengisi hari mereka dengan kebaikan. Dan coba langkahkan kaki kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam keridaan Allah kehidupan kita jauh lebih bahagia dan jauh lebih menyenangkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.